Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. A'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam riyadul jannah, majalisu dzikri, majalisu ahli ilmi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas satu bahasan yang paling agung yang dijelaskan oleh dinul Islam, yang dijelaskan oleh syariat ini, ala wa huwa tauhid, yaitu tauhid, yaitu tentang makna hakikat tauhid, makna tentang hakikat tauhid. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam satu kitabnya, sesungguhnya perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala huwa tauhid. Inna a'dhama ma amara Allah taala huwa tauhid. Sesungguhnya perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah tauhid. Oleh sebab itu, adalah setiap manusia yang ada di muka bumi ini, dia adalah harus mengetahui tentang tauhid ini. Sebab tauhid adalah merupakan perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya para rasul diutus, dan dengan sebabnya Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang mereka mengatakan, an i'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang tujuan manusia diciptakan adalah agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanyalah beribadah ataupun hanyalah untuk bertauhid. Beribadah hanya kepada-Ku. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, manakala telah terjadinya penyimpangan dan telah terjadinya ikhtilaf di dalam umat ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabu Sunan dari beberapa sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan, kulluha finnari illa wahidah." Bahwasanya umatku akan terpecah belah kepada 73 golongan, dan mereka itu terancam dengan api neraka. Yang dimaksud yang 72 golongan, kecuali yang satu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga telah terjadi penyimpangan makna dan hakikat tauhid yang menimpa dan dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang memerlukan kepada penjelasan tentang hakikat tauhid ini. Sekedar contoh, telah terjadinya penyimpangan tauhid yang menimpa dan dipahami oleh kaum muslimin, di mana sebagian firak-firak yang menyimpang ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka mengartikan bertauhid adalah mencukupkan dengan tauhid rububiyah, yaitu beriman Allah sebagai pencipta, beriman tentang adanya Allah semata. Walaupun dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia diitlakan dengan tauhid. Dan kita akan jelaskan setelah kita memahami makna tauhid secara singkat. At-tauhidu lughatan min kalimati wahada yuhaidu tauhidan. Tauhid secara bahasa adalah diambil dari kalimat wahada yuhaidu tauhidan. Ai al-imanu biwahdaniyatillah. Yang dimaksud dengan tauhid diambil dari kalimat wahada yuhaidu tauhidan, yang artinya beriman tentang esanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti menjadikan Allah menjadi satu, karena Allah itu esa, bukanlah dengan sebab, dengan lija'li ja'ilin, dengan dijadikannya oleh manusia. Karena Allah taala tetaplah esa, walaupun sebagian manusia tidak mengesakannya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah al-imanu billahi wahdah, yaitu beriman bahwasanya Allah itu esa. Itu adalah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, itu yang dimaksud dengan istilah syar'i, para ulama memberikan ta'rif. Di antaranya ada dua ta'rif yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ifradullahi ta'ala bima yahtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang khusus baginya, dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama dan sifatnya. Sebagian para ulama mengatakan seperti jelaskan oleh Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaimil Amwar, beliau mengatakan ifradul ma'budi bil ibadah ma'itiqadin wahadtahu zatan wa sifatin wa af'alan, yaitu mengesakan yang diibadahi. Yang dimaksud adalah mengesakan Allah bil ibadah, dengan beribadah, ma'itiqadin wahadtahu zatan wa sifatin wa af'alan, yaitu dibarengi dengan mengesakan di dalam nama, sifat, dan perbuatannya. Ini yang dimaksud tauhid menurut para ulama. Akan tetapi hakikat tauhid ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, telah terjadi penyimpangan di sebagian kaum muslimin arti dari tauhid ini. Sebab tauhid ini pada intinya yang kita akan jelaskan nanti adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, adalah mengesakan Allah ta'ala dengan beribadah. Maka telah terjadi penyimpangan di kalangan sebagian kaum muslimin tentang arti tauhid ini. Pertama, seperti telah terjadi dalam sebuah kaum yang dinamakan dengan kaum Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham ibn Safwan, di mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah inkaru asma'illah wa inkaru sifatihi. At-tauhid al-imanu biwujudillah faqat. Di mana orang-orang Jahm ataupun Jahmiyah itu mengatakan bahwa dikatakan orang itu bertauhid kalau mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ada Allah tapi tidak bernama, tidak bersifat. Mereka hanya mengatakan mutlakul wujud, Allah itu ada semata. Dan ini pada hakikatnya adalah mengingkari tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka mengatakan, kalau kita menetapkan nama dan sifat, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, itu adalah hakikat kesyirikan menurut mereka. Sedangkan tauhid menurut orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan, orang itu dikatakan muwahhid kalau menyebutkan nama dan mengingkari sifat. Jadi tidak menyebutkan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Seperti mereka mengatakan Allah punya nama, tapi tidak mengandung sifat. Sebab menurut mereka, kalau menyebutkan sifat, berarti menyamakan dengan manusia, dalam arti mereka mengatakan adalah syirik. Ya. Tauhid juga menurut orang-orang sufiyah, yaitu orang-orang sufi mengatakan, orang itu dikatakan sampai kepada derajat tauhid, yaitu apabila mereka telah sampai kepada yang dinamakan derajat mukasyafah. Ataupun mereka mengatakan meyakini yang dikatakan wujudul makhluk ain wujudil khaliq. Apabila mereka telah sampai kepada keyakinan bahwasanya hakikat makhluk adalah hakikat adanya Allah. Dan hakikat Allah adalah hakikat makhluk. Yang dinamakan dalam istilah mereka yaitu wihdatul wujud. Ataupun al-hululiyah. Yaitu mereka meyakini adanya makhluk, adanya Allah. Dan hakikat makhluk adalah hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal keyakinan ini adalah akfaru minal Yahudi wa Nasara. Keyakinan seperti ini adalah lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian, menurut sebagian di antara ahli bidah ini, yaitu di antara orang-orang ahlul kalam, dari kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah dan pengikut-pengikut mereka, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid adalah al-imanu biwujudillah atau al-imanu bi anallaha ta'ala khaliqu kulli syai'in. Wa hum yaquluna anna tauhid yaqfi bi tauhid rububiyah. Di mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan tauhid kita mengimani adanya Allah. Kita mengimani Allah sebagai pencipta. Mereka mencukupkan tauhid ini dengan meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, walaupun menyekutukan Allah di dalam beribadah. Oleh sebab itu, ikhwan rahimakumullah, dengan tidak jelasnya makna tauhid yang ada dalam kaum muslimin pada hari ini, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid. Dan telah terjadinya kemusyrikan-kemusyrikan yang menyimpang dan menimpa kepada kaum muslimin. Seperti terjadinya orang-orang yang menyembah kepada penghuni kubur. Orang-orang yang meminta kepada yang mati. Orang-orang yang meminta kepada malaikat. Orang-orang yang meminta kepada jin. Padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini karena tidak jelasnya makna tauhid menurut mereka. Karena mereka meyakini yang dinamakan dengan syirik apabila meyakini adanya dua pencipta. Apabila meyakini adanya dua Tuhan. Tapi kalau mereka meminta kepada yang mati, meminta kepada jin, meminta kepada malaikat, mereka mengatakan ini adalah bukan syirik. Ini adalah tidak termasuk syirik. Ini adalah tidak termasuk kekufuran. Maka oleh sebab itu wajib kita memahami tentang hakikat tauhid ini yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dijelaskan oleh Rasul dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Maka tauhid yang dijelaskan oleh para ulama tadi adalah ifradul ma'bud bil ibadah, adalah mengesakan Allah ta'ala dengan ibadah dibarengi dengan keyakinan esanya Allah di dalam namanya, esanya Allah di dalam sifatnya, esanya Allah di dalam perbuatannya. Dan menurut Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, at-tauhidu salah satu aksam, tauhid itu terbagi kepada tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alihi, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan hambanya, ataupun ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah ta'ala dengan ibadah. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat, ay al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi min ghairi tahrifin wala tamthilin wala takyifin wala tahrifin, yaitu kita beriman bahwasanya Allah ta'ala memiliki nama, Allah ta'ala memiliki sifat, dan apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan sunnahnya dengan tanpa memalingkan namanya, maknanya, kemudian kita tidak mengingkarinya, kemudian kita tidak menyebutkan kaifiahnya, dan kita tidak menyamakan dengan sifat ataupun dengan makna yang ada di dalam makhluk. Akan tetapi Allah ta'ala memiliki nama dan sifat yang tidak menyerupai makhluknya, sebab Allah ta'ala telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid ini terbagi kepada tiga, apa ada dalilnya bahwasanya tauhid ini terbagi kepada tiga? Tentunya ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Walaupun tidak ada dalil yang jelas menyatakan al-tauhidu salah satu aksam, akan tetapi petunjuk Al-Quran, makna Al-Quran ini adalah memiliki makna yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah terbagi kepada tiga. Di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan tauhid itu kepada tiga, apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur, di mana Allah ta'ala telah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, ini adalah merupakan makna tauhid rububiyah. Sedangkan fa'budhu wastabir li ibadatihi, ini adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan qaulu ta'ala hal ta'lamu lahu samia, ini adalah menunjukkan kepada tauhid asma dan sifat. Oleh sebab itu Al-Imamu Asy-Syangkiti rahimahullahu ta'ala dan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadihil ayah, ayat ini adalah mengandung, yatadhammanu, mengandung li umur azimah, kepada umur yang sangat agung, itu menjelaskan tentang tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Mari kita lihat kepada surat yang pendek yang semua kaum muslimin mengetahuinya, adalah surat Al-Fatihah, di mana dalam surat itu adalah terdapat pembagian tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Allah ta'ala berfirman alhamdulillah, ini adalah menunjukkan tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbul Alamin, ini adalah tauhid rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini adalah tauhid asma dan sifat, di mana Allah ta'ala dinamai dengan Rahman, Allah ta'ala dinamai dengan Rahim, yang memiliki sifat rahmat wasiah dan sifat rahmatul wasilah, rahmat yang luas dan rahmat yang menyambung. Kemudian dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah makna tauhid uluhiyah yang menyeru kepada manusia agar menyembah kepadanya, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah ta'ala dengan ibadah. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada satu surat yang menyatakan di situ adalah tauhid asma dan sifat, yaitu di antaranya adalah surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah makna tauhid yang berkaitan dengan nama dan sifat, di mana Allah dinamai dengan Al-Ahad, Allah ta'ala dinamai dengan As-Samad, yang dia itu memiliki sifat yang sempurna, di mana lam yalid wa lam yulad. Di antara surat yang mengatakan rububiyah Allah adalah di antaranya dua surat seperti Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian juga di antaranya Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Sedangkan surat yang menunjukkan di situ adalah tauhid uluhiyah, di antaranya adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini adalah di antara surat yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Nah, sedangkan kita ketahui ada satu ayat yang agung yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat di mana Rasul mengatakan ayu ayatin a'dhamu fi kitabillah, ayat yang mana yang paling agung di dalam ayat Al-Qur'an. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya yang paling agung di dalam ayat Al-Qur'an adalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illahu. Ini adalah tauhid uluhiyah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu adalah menunjukkan tentang tauhid rububiyah dan juga di situ mengandung kepada tauhid asma dan sifat. Fal Qur'anu kulluha tauhid, maka Qur'an itu semuanya adalah menjelaskan tentang tauhid. Nah, adapun yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, apa cakupannya? Kita harus memahami sedikit minimalnya. Para ulama mengatakan kandungan kita beriman kepada tauhid rububiyah yaitu kita beriman ifradullah taala bil khalqi, yaitu kita mengesakan Allah, beriman bahwasanya Allah taala menyendiri di dalam penciptaan. Tidak ada syarikat yang mengikuti ataupun menjadi tandingan bagi Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Allah taala telah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah taala yang menciptakan bumi dan langit. Yang kedua, kita beriman anallaha taala tafarrada bil mulki. Allah taala esa di dalam memiliki alam semesta ini dan isi alam semesta ini. Allah taala telah berfirman, lahu mulkus samawati wal ar. Allah taala yang memiliki bumi dan langit. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah taala yang memiliki bumi dan langit, dan Allah taala yang merajai alam semesta ini. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah taala ifradullah taala bitadbir, yaitu mengesakan Allah di dalam pengurusan alam semesta ini, pengurusan terhadap manusia, terhadap hewan-hewan, dan terhadap seluruh yang ada di muka bumi ini. Hanyalah Allah taala yang memberikan rizki, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang menurunkan madarat. Hanyalah Allah taala. Ini adalah cakupan beriman kepada rububiyah Allah subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan hukum. Allah taala telah menyatakan inil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum ini adalah milik Allah subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama ini, yaitu tauhid rububiyah, diakui dan ditetapkan oleh orang-orang musyrikil Quraisy. Sebab orang-orang musyrikil Quraisy telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka itu adalah menetapkan tauhid rububiyah, sehingga dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaqulunallah. Apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit, maka mereka menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka ditanyakan siapa yang memiliki langit dan bumi dan siapa yang mengaturnya, maka mereka mengatakan Allah. Tapi tauhid rububiyah ini tidak mencukupkan mereka menjadi Islam, dan tidak mencukupkan mereka adalah dianggap sebagai mukmin. Sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini maknanya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, adalah mengesakan Allah taala dengan beribadah. Ifradullah taala bi af'alil ibad, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan hamba-Nya. Dalam makna tauhid uluhiyah, di mana ibadah artinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah setiap nama ataupun nama yang mencakup kepada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dari perbuatan dan ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka dari perbuatan kita dan ucapan kita yang mencakup ucapan hati, perbuatan hati yang mencakup ucapan lisan, perbuatan lisan dan amal jawarih wajib disembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah taala mengatakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku li rabbil alamin, bagi Rabb, itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwasanya sholat kita adalah dipersembahkan bagi Allah, saum kita, haji kita, Kemudian cinta kita, khauf kita, rasa takut, inabah, inabah, khasyah lillah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala telah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Maka tidak boleh salat kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh menyembelih binatang kecuali karena Allah. Tidak boleh karena jin, tidak boleh karena malaikat, tidak boleh karena penghuni kubur. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kemudian rasa takut juga kita tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut kepada mereka, takut kepada jin, takut kepada syaitan, akan tetapi takutlah hanya kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bernadar hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh bernadar karena jin, tidak boleh bernadar karena syaitan, tidak boleh bernadar karena penghuni kubur, tapi kita diperintahkan untuk bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tidak boleh meminta berdoa kepada penghuni kubur. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasul yang telah mati. Tidak boleh kita bernadar kepada malaikat. Akan tetapi kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah engkau meminta kepada selain Allah dengan makhluknya, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah mengatakan, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahnya. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Artinya kita wajib beriman Allah taala memiliki nama, sebab Allah taala telah mengatakan, "Walillahi al-asmaul husna," bagi Allah ada nama-nama yang baik. Kemudian beriman bahwasanya Allah taala memiliki sifat, sifat yang baik. Allah taala telah berfirman, "Walillahi al-masalul a'la," dan bagi Allah itu ada sifat-sifat yang baik. Kita beriman Allah taala memiliki nama Rahman. Kita beriman Allah taala memiliki nama Rahim. Kita beriman Allah taala memiliki nama Ahad. Kemudian nama-nama yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an, nama-nama yang dijelaskan di dalam As-Sunnah. Kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasul di dalam Sunnah. Seperti contoh, kita tidak boleh mengatakan nama Allah itu adalah Kidam. Tidak boleh menamakan nama Allah adalah Bako. Sebab itu adalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita boleh menghabarkan tentang Allah itu adalah Bako dan Allah itu Kidam, tapi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah namanya Al-Awalu Wal-Akhiru. Cukup kita mengatakan nama Allah adalah Al-Awalu dan nama Allah itu adalah Al-Akhiru. Tidak usah kita ganti dengan Kidam dan Bako, sebab itu adalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian kita tidak boleh memalingkan makna, seperti kalimat istiwa kepada istaula. Istiwa Allah Ta'ala yaitu bersemayam tinggi di atas aras. Kita beriman sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah mengatakan, "Sumastawa alal ars." Kita beriman Allah Ta'ala disifati dengan yad. Allah Ta'ala disifati dengan sifat yad, yaitu tangan. Sebab Allah Ta'ala telah mengatakan, "Yadullahi faqal jama'ah." Bahwasanya Allah Ta'ala, apapun tangan Allah Ta'ala di atas jama'ah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Bal yadahu mabsutotani." Bahkan tangan Allah itu adalah terbentang. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, "Lima kholak tubiyadaya," yaitu Adam diciptakan dengan tanganku. Hal ini menunjukkan Allah Ta'ala disifati dengan tangan. Kemudian kita tidak boleh menyamakan nama Allah dengan sifat, ataupun tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebab Allah Ta'ala telah menyatakan, "Laisa kamitslihi wa huwa syai'ul basir." Allah Ta'ala tidak ada yang menyamai kepada nama dan sifatnya. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Kemudian penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ini yang dimaksud dengan tauhid ataupun beriman kepada tauhid asma dan sifat. Tapi ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini, kita wajib memahami tentang hakikat tauhid dan kaitan daripada tauhid yang tiga ini. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sehingga dia beriman kepada tiga tauhid ini. Apabila orang beriman kepada tauhid rububiyah tapi dia tidak beriman kepada tauhid uluhiyah, maka dia tidak dikatakan dia itu beriman. Apabila dia beriman kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi dia tidak beriman kepada nama dan sifat Allah, maka dia pun bukan mukmin, dia pun adalah bukan muslim, dia tetap kafir. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, kata-kata tauhid apabila diitlakan, maka yang dimaksud adalah ifradullah taala bil ibadah. Kata-kata tauhid apabila dimutlakan, disebutkan di dalam kalimat, maka yang dimaksud adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah. Kenapa dikatakan begitu? Sebab pada intinya manusia yang ada di muka bumi ini meyakini adanya Allah, meyakini Allah sebagai pencipta. Bahkan dikatakan di dalam sejarah, tidak ada yang meyakini dirinya sebagai pencipta, dan tidak ada yang mengingkari tentang adanya pencipta, maksudnya kecuali orang-orang yang takabur. Sebagai dicontohkan oleh Allah Ta'ala, Fir'aun laknatullah, dia yang menyatakan ana rabbukumul a'la, akan tetapi di dalam hatinya dia pun meyakini bahwasanya dia bukan pencipta. Pencipta alam semesta ini adalah Allah. Dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wastaiqonatha anfusuhum dulman wa ulwa. Fir'aun dan pengikutnya tidak mengatakan Fir'aun itu dengan ana rabbukumul a'la, tapi karenalah hanya kesombongan. Padahal di dalam hatinya ada keimanan. Di dalam hatinya dia itu meyakini yang menciptakan bumi ini adalah Allah, yang memiliki bumi ini adalah Allah. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, tidaklah cukup seseorang dikatakan mukmin, tidaklah cukup seseorang itu dikatakan muwahid apabila dia meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik alam semesta, tapi dia tidak beriman Allah satu-satunya yang disembah. Oleh sebab itu dalam kalimat yang singkat ini, kita harus mengetahui tentang bagian-bagian tauhid ini. Pertama, yang menunjukkan kepada tauhid ini, bahwa para ulama telah mengatakan, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengatakan, anna kufar ay musyrikil Quraisy alladzi qatalahum rasul annahum yukiruna bi tauhid rububiyah. Oleh sebab itu patut kita ketahui apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang musyrikil Quraisy, mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada syarikat yang menciptakan alam semesta ini. Mereka meyakini yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Akan tetapi tidak menyebabkan mereka masuk Islam dan tidaklah menyebabkan Rasul tidak memerangi mereka. Kenapa saya jelaskan dalam kesempatan ini? Sebab banyak hari ini orang-orang yang datang ke kuburan meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada jin, meminta kepada tukang sihir, mereka menganggap ini bukan syirik. Sebab saya meyakini Allah sebagai pencipta. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah bukan hakikat tauhid. Mengakui Allah sebagai pencipta saja, mengakui Allah sebagai pemilik alam semesta dan pengatur, itu adalah bukan hakikat tauhid yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, Qul mayarzuku minas sama'i wal ar, ama yamliku sama'a wal absara, wa may yukhrijul hayya minal mayti, wa yukhrijul mayta minal hay, wa may yudabirul amra, fasayukulunallah. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Maksudnya kepada orang-orang kufar Quraisy ini pertanyaan. Dan siapa yang memiliki bumi dan langit? Dan siapa yang memiliki tentang pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Kemudian siapa yang mengatur urusan? Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ucapan mereka itu, tetapi keimanan mereka itu tidaklah dianggap dan tidaklah memasukkan mereka kepada Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'minu billah illa aktsaruhum kafirun." Dan tidaklah orang-orang yang beriman kepada rububiyah Allah itu kecuali mereka itu adalah kufur kepada Allah itu, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maksudnya. Oleh sebab itu tidaklah cukup kita menyatakan beriman kepada Allah dengan hanya kita menyatakan Allah sebagai pencipta, tapi wajib kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk disembah, la ilaha illallah. Yang kedua, patut kita ketahui apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ya'buduna ail al-asnam illa liyuqarribuna ilallahi zulfa aw liiradati syafa'ah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, tidaklah orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul, mereka itu meminta kepada Lata dan Uzza, mereka meminta kepada Manat, dan mereka meminta kepada sembahan-sembahan mereka kecuali hanya untuk dijadikan wasail taqarrub, mendekatkan mereka dan menginginkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini seperti apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Mereka mengatakan memang benar Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menciptakan. Kemudian mereka meyakini betul bahwa penghuni kubur ini tidak memberikan manfaat dan madarat. Betul bahwasanya Syekh Abdul Muhyi tidak memberikan manfaat dan madarat, dan wali-wali yang sembilan ini tidak memberikan manfaat dan madarat. Tapi kami hanyalah untuk mendekatkan kami kepada Allah, untuk agar mereka memberikan syafaat di sisi Allah. Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Ini adalah tauhid yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy, sebab mereka mengatakan ataupun dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala aulia sebagai pemimpin, sebagai sembahan, sebagai yang ditaati, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini seperti orang-orang musyrik hari ini. Mereka mengatakan, kami tidak datang kepada penghuni kubur ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mereka juga mengatakan, tidaklah kami menyembah kepada mereka itu hanyalah untuk menjadikan syafaat di sisi Allah. Mereka mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'un indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak memberikan madarat kepada mereka. Mereka mengatakan, haulai syufa'una indallah. Mereka itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah bagi kami semua. Jadi ikhwan rahimakumullah, maka ketahuilah bahwasanya tauhid yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tahqiqul ibadati lillah, adalah yaitu merealisasikan hakikat ibadah itu hanya bagi Allah. Salat kita hanya untuk Allah, seluruh ibadah kita untuk Allah. Kita tidak takut, tidak meminta, tidak istighosah, tidak isti'anah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menjadikan wasail dengan yang mati, kita tidak menjadikan wasail dengan makhluk yaitu yang telah mati, akan tetapi kita berwasail dengan amal soleh yang kita miliki. Kemudian dhabit yang terakhir ataupun yang kita akan bahas dalam kesempatan ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara yang menyembah malaikat, antara yang menyembah rasul, antara yang menyembah kuburan, antara yang menyembah patung, sama kedudukan syiriknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul tidak memerangi hanya orang kufar Quraisy, tapi Rasul juga memerangi orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Uzair. Rasul memerangi orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai sembahan. Rasul memerangi orang-orang Majusi yang menyembah terhadap matahari dan bintang. Karena penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada makhluk sama, walaupun di dalam derajat di sisi Allah, artinya yang disembahnya itu beda, akan tetapi penyembahnya sama, dihukumi adalah syirik, dihukumi dia itu adalah musyrik. Rasul tidak membedakan orang yang menyembah kepada berhala, Rasul tidak membedakan orang yang menyembah kepada Isa, Rasul tidak membedakan orang yang menyembah kepada Uzza, kepada yaitu Uzair, kemudian juga yang menyembah kepada malaikat. Kenapa? Sebab hari ini orang mengatakan beda antara saya dengan orang-orang kufar Quraisy. Kami meminta kepada orang soleh, kami meminta kepada wali-wali, tidak meminta kepada patung, tidak meminta kepada pohon-pohon, kami meminta kepada orang soleh. Maka ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara yang menyembah malaikat dengan yang menyembah kepada patung. Hukumnya sama, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah musyrik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran dinyatakan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menjadikan sesuatu dengan sesuatu pun. Para ulama mengatakan kalimat syai'an adalah nakirah. Kalimat syai'an adalah kalimat yang umum yang mencakup baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu pohon, baik itu batu, apa saja yang disembah selain Allah adalah hukumnya sama. Itu adalah menafikan tentang tauhid. Yang terakhir yang wajib kita ketahui tentang tauhid ini adalah kita wajib membedakan bahwa orang-orang syirik ketika zaman Rasul lebih ringan kesyirikannya dibandingkan dengan kesyirikan hari ini. Hal itu ditinjau dari beberapa segi. Pertama, orang-orang musyrik dulu mereka tidak menyekutukan Allah kecuali dalam keadaan senang. Mereka mentauhidkan Allah ketika mereka di dalam keadaan mendapatkan kesulitan. Tapi musyrik hari ini, orang-orang musyrik yang terjebak di dalam hari ini, mereka menyekutukan Allah baik di dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan failit. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an yaitu tentang kisah-kisah mereka, itu kisah orang-orang zaman dulu ya, yaitu orang-orang musyrikul Quraisy. Dikatakan fa idza raqibul fulki da'ullah mukhlishina lahuddin fala manajjahum ilal bari idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar di lautan dan mereka ditimpakan musibah berupa badai ataupun berupa angin besar, da'ullah mukhlishina lahuddin, maka mereka mengikhlaskan berdoa meminta hanya kepada Allah saja. Fala manajjahum, dan apabila mereka diselamatkan yaitu ke daratan, idahum yusyrikun, maka mereka itu kembali lagi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrik hari ini mereka itu adalah syirik dan menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan failit. Yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik dulu mereka memahami tentang makna la ilaha illallah, sedangkan musyrik hari ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersyahadat, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu musyrikil Quraisy mengatakan, dan mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melazimkan mereka itu adalah harus meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Oleh sebab itu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka mengatakan inna hada la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan. Sedangkan muslimin hari ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang hak disembah, tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat tauhid, adalah ifradullah taala bil ibadah. Artinya, kita meyakini Allah itu sebagai pencipta. Kita meyakini Allah taala memiliki nama dan sifat, tidaklah akan menghantarkan kita kepada keimanan, sehingga kita itu adalah meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain untuk berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain yang benar untuk disembah. Sebab Allah Ta'ala telah mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَالْبَاطِلُ. Dan para Rasul Ikhwan Rahimakumullah, dan Al-Quran ini diturunkan bukanlah untuk mentahkik, untuk menyatakan Tauhid Rububiyah. Sebab pada hakikatnya Tauhid Rububiyah telah diakui dan diimani oleh kebanyakan orang. Tapi tauhid uluhiyahlah yang diingkari oleh kebanyakan orang. Oleh sebab itu para rasul diperintahkan itu untuk menyampaikan tauhid uluhiyah dalam ayat-ayat yang tadi telah dikatakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang mereka mengatakan, ya kaum i'budullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah setiap yang disembah selain Allah. Semua rasul mengatakan satu kalimat yang sama. Nuh berkata, Ibrahim berkata, Hud berkata, Su'aib berkata, Musa berkata, dan yang lainnya berkata. Itu satu kalimat yang sama. Ya kaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Dan tidak ada yang berhak disembah. Dan tidak ada yang benar disembah selain Allah. Batil semuanya yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat tauhid. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kalimat tauhid apabila diitlakan ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dengan itu Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam dua kitabnya Kasbus Syubhat dan dalam kitabnya di antaranya adalah Usulus Salasah, beliau mengatakan at-tauhidu ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah ta'ala dengan ibadah. Inilah sekedar singkat pembahasan kita yang menjelaskan tentang hakikat tauhid yang kebanyakan kaum muslimin pada hari ini adalah tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada kita agar kita paham terhadap tauhid dan menunjukkan kita berada di dalam tauhid ini, sebab tidak ada kenikmatan kecuali hanya bersama tauhid. Akhir kata Allah ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan ketentraman di dunia dan di akhirat, dan dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan berada dalam jalan yang benar, di akhirat dia akan ditunjukkan ke surganya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.